Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alama al insana ma lam ya'lam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesempatan ini kita memasuki ayat 88 surat Al-Maidah juz kelima yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini adalah lanjutan dari keterangan ayat 87 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hari sebelumnya. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan kepada kita tentang janganlah kita berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi yang halal, dan juga jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang baik-baik yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat 88 ini Allah memerintahkan kita untuk memakan rezekinya yang baik dan halal. Wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah. Penggunaan kalimat makan wa kulu di sini bukan berarti bahwa rezeki yang telah Allah berikan itu semuanya dalam bentuk makanan. Akan tapi penggunaan kata wa kulu atau makanlah untuk menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyenangkan bagi manusia adalah makan, dan rutinitas kegiatan sehari-harinya itu tidak terlepas dari yang namanya makan. Jadi yang dimaksud dengan kata makanlah di sini artinya makan, manfaatkan dan pergunakan dengan sebaik-baiknya, mimma razaqakumullah, dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Kata-kata rezeki sendiri itu maknanya adalah sesuatu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada rezeki yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat bukan dikatakan sebagai sebuah rezeki. Akan tetapi yang tidak bermanfaat itu hanya akan menyusahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta adalah nikmat pemberian dari Allah. Akan tetapi kalau ternyata harta itu membuat seseorang ketakutan atau menyebabkan dia salah jalan, maka harta itu bukan menjadi rezeki, akan tetapi malah menjadi bala bagi dirinya. Begitu juga dengan anak, istri dan sebagainya, itu akan menjadi rezeki kalau ternyata dapat mengarahkan seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah, pergunakan segala rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, halalan thayyiba, baik yang halal maupun yang baik-baik. Bagailah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz. Pada kali ini kita cukup banyak kedatangan para narasumber, ada Ustaz Jenal Arifin, ada Dr. Sofyan, ada Ustaz Ardiansah dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan para ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Saya menarik melihat firman Allah Subhanahu wa taala halalan thayyiba. Iya. Kenapa kok harus disebut dengan kata-kata thayyiba? Karena rupanya tidak saja diperlukan sertifikat halal. Jangan sampai karena halal langsung dibeli. Iya. Rupanya halal tapi tidak thayyib. Sudah kadaluarsa, tidak thayyib. Expired, Ustaz, ya. Iya, expired. Halal rupanya tidak enak di perut. Sakit perut kita gara-gara itu. Sama seperti beras mengandung formalin misalnya, yeah. Itu kan berasnya halal tetapi formalinnya tidak halal, yeah. Sehingga menjadi tidak thayyib ke dalam jiwa kita. Halal rupanya mahal. Jadi jangan karena produknya halal dia boleh menentukan harga seenaknya, yeah. Jadi juga harus melihat bagaimana harga di pasar. Ini kan juga makanya thayyib, seperti kata kita kemarin kita kaji, tidak harus suatu hal yang dimakan, tetapi adalah pola hidup yang berkeseimbangan. Jadi harga yang terlalu tinggi, yang mahal itu juga bisa dikatakan tidak toyib bagi kantong konsumen misalnya. Jadi suatu hal yang sangat tepat dan pas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 88 surah Al-Maidah, halalan toyiba. Terus yang menariknya lagi di sini Ustaz, bahwasanya ketika kita pertemuan hari yang sebelumnya itu mengatakan la tuharrimu ma la tuharri dengan konteksnya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Sedangkan di sini dimulai dengan wakulu kan gitu. Wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Masih diikut sertakan kata-kata thayyib di sini. Iya. Apakah dengan konteksnya dimulai dengan wakulu ini hanya untuk makanan saja atau ada tafsiran lain, Ustaz? Bagaimana pandangan hal ini? Iya, saya melihat bahwa sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sya'rawi di dalam keterangannya, bahwa kata wakulu di sini jangan hanya sekedar diartikan dengan makan, makan dalam artian memakan makanan. Tetapi juga bahwa kulu di sini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti harta ya dan lain-lain. Jadi tidak terbatas untuk sesuatu yang bisa dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk dikembangkan, dinikmati istri juga, termasuk halalan thayyibah. Halalan thayyibah istri, kalau wanita tapi lain, ada sisi lain yang harus kita cermati di sini. Ya, sisi lain tentang wakulu, ada itu halalan, ada thayyiban, dua kata. Ada halal, ada thayyib. Apa beda halalan thayyiban? Tidak semua yang halal itu thayyib, dan tidak semua yang thayyib, yang thayyib itu pasti halal. Belum tahu. Karena para ahli mengatakan halalan itu adalah esensinya. Thayyiban cara meraihnya. Jadi halalan thayyiban, Allah menyuruh kita makan, yang masuk ke dalam perut kita itu halalan thayyiban. Sesuatu yang halal, yang baik, mendapatkannya juga apa, dengan cara yang baik. Ini baru akan melahirkan generasi yang terbaik. Ya. Maka setelah itu ada disebutkan wattaqullah. Karena banyak orang yang mendapatkan yang halal tidak dengan cara yang baik. Yang ia cari itu memang yang halal, tapi tidak dengan proses yang baik. Atau mungkin contohnya Ustaz, pemotongan entah itu pemotongan ayam misalnya. Ayam itu kan bagus, tapi kalau nggak dibaca dengan membaca, dicekek jadinya tidak halal jadinya. Saya lebih pas itu ada yang sabda Nabi yang berkata innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Ini kan proses tadi. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dengan cara-cara yang baik. Haji adalah baik, tapi kalau dari hasil yang tidak baik, maka haji bisa tidak diterima. Kan begitu hadis Nabi mengatakan demikian. Iya, karena kalau kita lihat sebenarnya makan atau rezeki yang didapatkan itu sendiri kan adalah merupakan sarana untuk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang halal dan menciptakan yang baik-baik di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi juga pernah mengatakan harta itu dapat kita lihat dia itu berkah atau tidak berkah bagi diri kita adalah ketika kita memakannya, apakah semakin mendatangkan semangat untuk beribadah atau tidak. Begitu. Jadi kalau kita pun juga merasakan di dalam diri kita ada sesuatu makanan yang halal yang kita makan dan baik juga, tetapi ternyata itu tidak mendatangkan semangat untuk beribadah, ini juga perlu kita untuk melihat kembali kepada makanan itu tadi. Jadi sebenarnya lah dimensi thayyiban yang dikatakan oleh Ustaz Sofyan tadi memang itu sangat tepat dan sewajarnya lah untuk kita renungkan bagaimana kita meraihnya dengan cara yang baik dan dipergunakan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit Ustaz Ardiansa, benar sekali apa kata pepatah, apa yang ditabur pasti dituai. Apa yang kita dapat pasti akan, itulah yang akhirnya akan menjadi motor dalam kehidupan kita. Allah tidak akan memberi kalau kita tidak menerima. Maka ketika kita mengambil yang baik, Allah akan pasti memberi yang baik juga. Iya, sebenarnya kandungan makna halalan tayyiban di sini kalau kita coba jabarkan cukup sangat luas begitu. Artinya di sini Allah juga memberikan satu gambaran kepada kita agar sebagai muslim kita dapat menjadi orang yang cerdas gitu. Artinya tidak semua yang halal itu harus kita konsumsi dan dihabiskan begitu. Akan tetapi sesuatu yang halal atau rezeki yang Allah berikan itu ada untuk dimakan dan juga ada untuk dikembangbiakkan. Yeah. Nah, ini sebagaimana penjelasan Syekh Mutawalli Syarawi begitu. Tidak semua harus dihabiskan. Seperti padi misalnya, tidak semua harus dimakan hasilnya itu, tapi ada sebagian yang dijadikan bibit untuk meneruskan, untuk dikembangbiakkan dan jadi agar bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang. Nah, inilah salah satu keterangan Al-Qur'an di dalam surat Yusuf ketika terjadi paceklik ya, mimpi sang raja ya, 7 tahun dalam keadaan subur dan 7 tahun dalam keadaan susah. Akhirnya kata Nabi Yusuf bahwa hendaklah bibit-bibit pada masa subur 7 tahun itu disimpan untuk dikembangbiakkan dan akan dapat menjadi solusi 7 tahun ke depan pada masa menghadapi kekeringan. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mendalami ayat ini maka sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa memang di dalam kehidupan ini kita harus dapat memberikan keseimbangan di dalam menjalaninya. Kita makan, tapi bukan berarti hidup ini untuk makan. Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan wa kulu mimma razaqakumullah, yang Allah berikan yang sesuai dengan kamu dan sesuai dengan kebutuhan kamu begitu. Kalau memang tidak bisa makan lemak karena misalnya ada asam urat, jangan dimakan begitu. Ini dapat membahayakan. Memang halal tapi akhirnya tidak taib begitu. Kalau memang tahu misalnya rokok itu berbahaya, jangan diisap. Kenapa? Bukan. Karena jangan diisap. Wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Iya. Jadi kalau kepada orang perokok kita jangan isap rokok, ini enggak masuk. Tapi bilang wattaqullah dengan rokok allazi antum bihi mu'minun. Iya. Orang sudah yakin itu berbahaya tapi kenapa dikonsumsi? Halalan thayyiban. Iya. Wattaqullah di sini memberikan satu makna bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita hendaklah kita itu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua yang saya pun selalu tentang takwa ini. Selalu kali ya. Maka sering kita harus menggarisbawahi takwa ini bukan sekedar ijtinabun nawahi wamtisalul awamir. Tetapi untuk meraih halalan thayyiban perlu wattaqullah. Takwa dalam makna taat maksimal. Iya. Taat maksimal, bukan taat minimal. Iya. Sangat terkait dengan allazi antum bihi. Allazi antum bihi. Iman itu harus maksimal kepada Allah. Ketika iman maksimal kepada Allah, maka takwanya pun akan maksimal. Ketika takwa maksimal, maka halalan thayyibah itu adalah suatu hal yang pasti diraih dan tidak harus melirik kepada yang haram. Karena banyak orang ingin kembali ke halalan thayyiban, mencari rezeki dengan halalan thayyiban kapan? Setelah pensiun. Sudah tua. Sudah uzur. Sudah uzur tua atau jaga kesehatan pensiun. Setelah komplikasi banyak dalam hidupnya. Nah, berarti dia tidak wattaqullah. Tidak yakin dia kepada Allah. Kalau beriman, apa? Taat maksimal. Ya, wattaqullah lazi antum bihi mu'minun. Waspada terhadap aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau Allah perintahkan kepada kita makan sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Mungkin kita bisa kembalikan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini sebenarnya memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi segala rezeki dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya, ambil saja sesuai dengan kebutuhan kita karena orang lain akan mempergunakan apa yang berlebih dari yang sudah kita ambil. Mungkin sampai di sini saja kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.